نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، telah pada kajian sebelumnya kita menjelaskan mengenai makna ibadah. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul Islam wal-iman wal-ihsan. Dan di antara jenis-jenis ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di antaranya berupa Islam, iman, dan ihsan. Tiga lafaz ini insyaAllah akan kita jelaskan pada al-aslu al-thani, pondasi yang kedua. Dan akan sampai kepadanya insyaAllah ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan wa minhu du'a, dan di antara jenis ibadah yaitu doa. Ini contoh yang pertama. Dan kita akan membahas tentang perkara doa. Wal khauf, begitu pula takut. Takut kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah. Ini merupakan ibadah. Dan ini contoh yang kedua. Wal raja, pengharapan. Dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah berharap kepada umat manusia. Dan ini merupakan sebuah ibadah. Dan ini contoh yang ketiga. Wattawakkul, ia bertawakal, hanya bersandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan ini contoh yang keempat. Warraghbah, penuh minat, senantiasa semangat dalam menjalankan ibadah. Ini contoh yang kelima. Warrahbah, merasa cemas, khawatir akan kemungkaran, kemaksiatan. Ini contoh yang keenam. Wal khusyu', kemudian senantiasa khusyu', tunduk di dalam berbagai macam peribadatan. Ini pun juga dianggap sebagai ibadah. Yang ketujuh. Wal khasyah, perasaan takut, gelisah. Apakah amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah ditolak. Kemudian yang kesembilan, wal inabah, senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berbagai macam perkara. Wal isti'anah, contoh yang kesepuluh, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ini adalah bagian daripada ibadah. Yang kesebelas, wal isti'adah, mohon perlindungan. Yang kedua belas, wal istighatsah, memohon pertolongan untuk diselamatkan atau dimenangkan dari musuh. Wadzabhu, kemudian sembelihan, ini bagian daripada ibadah. Kemudian contoh yang terakhir, wan nadhru, dan nazar. Syekh menyebutkan sekitar 13 sampai 14 contoh ibadah. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala. Dan selain daripada contoh-contoh itu dari berbagai macam jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. والدليل قوله تعالى sebagaimana kebiasaan muallif menyebutkan sebuah judul beliau sandarkan kepadanya dalil. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu kepada Allah. Yang dimaksud masjid-masjid di sini adalah anggota sujud, mulai jidat, hidung, dua telapak tangan, kemudian dua lutut dan dua telapak kaki. Anggota-anggota sujud kepada Allah, maksudnya Anda tidak ruku hanya kepada Allah, tidak bersujud, merendahkan diri kecuali hanya kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada. Janganlah kalian menyembah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala siapapun. Baik itu makhluk yang tidak bisa dilihat seperti malaikat, atau yang lebih parah menyembah kepada syaitan, atau yang lebih parah menyembah kepada iblis alaihim la'ainullah, atau makhluk yang tidak bisa dilihat, atau makhluk yang bisa dilihat, baik yang hidup maupun yang telah mati seperti manusia contohnya, atau yang terdapat di dalam kuburan-kuburan yang mereka anggap sebagai wali, orang-orang saleh, baik itu para anbiya, para rasul, atau pengikut-pengikut mereka, ataupun benda mati seperti keris, azimat-azimat, cincin ataupun akik. Begitu pula tetumbuhan yang mereka anggap keramat yang bisa mendatangkan maslahat dan bisa menolak bala, bencana ataupun madarat. Fala tad'u ma Allahi ahada. Jangan kalian berdoa menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala siapapun itu dan bagaimanapun bentuk. Kita lanjutkan perkataan Syekh. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ, maka barang siapa yang memalingkan atau menyelewengkan dari jenis-jenis ibadah tersebut yang sudah kita sebutkan 14 contoh. Barang siapa yang memalingkan atau menyelewengkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa musyrikun kafir, maka dia dihukumi musyrik dan kafir. Dalilnya apa? Asy-Syaikh menyebutkan ayat 117 yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wa man yad'u ma Allahi ilahan akhar," barang siapa yang berdoa menyembah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang lain, dia berdoa kepada Allah dan dia berdoa kepada selain Allah, dia menyembah kepada Allah dan dia menyembah kepada selain Allah, la burhana lahu bihi, dia tidak punya bukti, dia tidak punya hujjah, dia tidak punya dalil, karena memang tidak ada Tuhan selain Allah. Fa innama hisabuhu 'inda rabbi. Ketahuilah bahwasanya perhitungan mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang menyembah kepada selainnya. Dia akan bertemu pada yaumul hisab. Segala sesuatu akan dihitung, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesyirikan yang mereka lakukan. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Halo. Ada Ustaz ni? Ada. Nah. Innahu la yuflihul kafirun, orang-orang kafir mereka tidak akan beruntung. Maka pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan keputusan, yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala mereka dihukumi kafir yang tidak akan beruntung, karena mereka tidak akan bisa mendapatkan pertolongan dari siapapun. Kemudian Asy-Syaikh akan menyebutkan dalil pada contoh yang pertama, dan Syekh akan menyebutkan secara urut, secara tertib, mulai dari doa, kemudian takut, kemudian rojak pengharapan, kemudian tawakul, sampai genap 14 contoh masing-masing sesuai dengan dalilnya. Pada contoh yang pertama, yaitu permasalahan doa, bahwasanya doa adalah jenis ibadah dan doa tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk kepada pembahasan doa, perlu diketahui ikhwani afidhakumullah, doa itu memiliki dua arti. Yang pertama, arti dari sisi etimologi bahasa Arab, arti secara lughawi. Kemudian yang kedua, arti dari sisi istilah syar'i, terminologi syariat. Adapun dari sisi bahasa, doa atau doa merupakan masdar tsulatsi. Min da'a yad'u du'aan. Apa itu doa secara bahasa? Yaitu lafaz ketiga setelah dua akar kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada fi'il madhi. Ini kata akar pertama, kata kerja yang terdahulu. Kemudian fi'il mudhari', kata kerja yang saat ini ataupun yang akan datang. Kemudian kata yang ketiga adalah masdar. Dan doa merupakan lafaz ketiga setelah dua akar kata. Da'a yad'u du'a. Artinya, talabul adna lil fi'li minal a'la. Permintaan dari bawah kepada yang di atas untuk suatu perkara. Saya ulangi, talabul adna lil fi'li minal a'la, permintaan dari bawah kepada yang di atas untuk sebuah perkara. Ala jihadil khudu, yang disertai dengan kepasrahan diri. Ini arti doa secara bahasa. Permintaan dari bawah kepada yang di atas untuk suatu perkara. Ala jihadil khudu, yang disertai dengan kepasrahan diri. Dan perlu antum ketahui ikhwani hafizakumullah, bahwasanya kata doa itu di dalam Al-Quran beserta derivasinya, baik itu lafaz isim ataupun lafaz kata kerja, itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 213 kali. Di dalam 55 surat. Lafaz doa berikut derivasinya, baik itu yang datang menggunakan isim atau masdar doa, atau menggunakan lafaz fi'il da'a atau yad'u, itu di dalam Al-Quran sampai Allah subhanahu wa ta'ala ulangi sebanyak 213 kali di dalam 55 surat. Artinya, menandakan bahwa kata doa atau doa bahasa kita merupakan lafaz yang amat sangat populer, yang sangat ma'ruf dan sering digunakan di dalam kehidupan bermasyarakat oleh bangsa Arab. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala sampai ulangi berkali-kali di dalam Al-Quran karena kata ini sangat populer dan dikenal oleh orang-orang Arab. Dan di dalam Al-Quran di sini ada sebuah faedah. Paling tidak ada 6 makna doa yang berbeda-beda sesuai dengan konteks bahasanya. Di dalam Al-Quran paling tidak ada 6 makna doa yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk kalimat. Yang mana 6 makna tersebut sebetulnya kembali kepada makna bahasa. Permintaan dari bawah kepada yang di atas. Dengan kepasrahan diri. Makna yang pertama yang terdapat di dalam Al-Quran adalah al-ibadah. Doa itu diartikan ibadah. Kenapa begitu ikhwani afidhakumullah? Karena orang yang berdoa, maka dia telah mengakui kehambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini makna ibadah. Sekali lagi, di dalam Al-Quran disebutkan lafaz doa, baik isim maupun fi'il, kata benda ataupun kata kerja di dalam Al-Quran yang menggunakan lafaz doa atau yada'u, itu maknanya ibadah. Kenapa? Karena orang yang berdoa berarti dia telah mengakui kehambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Arti yang pertama ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 194. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu doai, innalladzina tad'un, inilah apa doa. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu doai selain Allah adalah makhluk yang lemah, sama serupa dengan kamu. Yang dimaksud lafaz doa di sini adalah ibadah. Artinya, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu doai, yaitu yang kamu ibadai, itu adalah makhluk yang lemah sama dengan kalian. Arti doa di sini adalah ibadah. Begitu pula ayat yang biasa antum baca pada setiap hari Jumatnya. Ayat 28 dalam surat Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyi yuriduna wajah. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka di pagi hari dan di malam hari, yang mereka menginginkan keridhaan dan menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini disebutkan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya. Maksud dari berdoa kepada Tuhannya yaitu yang beribadah kepada Tuhannya. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, ikhwani afidhakumullah, al-hathu ala syai. Seruan kepada sesuatu. Al-hathu ala syai. seruan kepada sesuatu, diajak. Artinya berdakwah, ajakan. Ini pun juga dari kata da'a, ya do'u du'a. Dan ini terdapat dalam surat Nuh ayat 5. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan bagaimana perjuangan Nabi Nuh di dalam menyeru umatnya. Qala Rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Nabi Nuh berkata, ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya aku doai kaumku siang dan malam. Di sini menggunakan lafaz da'autu. Artinya apa? Ya Allah Tuhanku, aku seru, aku ajak, aku dakwai kaumku di siang hari dan di malam hari. Maksudnya diajak kepada beribadah untuk bertauhid. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka seruanku, ajakanku, dakwahku itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Ini juga menggunakan lafaz doa. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum. Dan sesungguhnya aku setiap mengajak mereka, menyeru mereka kepada iman. Juga menggunakan lafaz doa. Agar supaya engkau mengampuni mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka masukkan jari jemari di telinganya. Mereka tidak mau mendengarkan ajakanku, seruanku. Wastaghshaw thiyabahum. Mereka menutup baju ke mukanya, tidak mau melihat Nabi Nuh. Wa asarru. Mereka tetap ingkar, wastakbaru istikbara, dan mereka menyombongkan diri dengan sangat. Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian aku mengajak mereka berdakwah secara terang-terangan. Ini menggunakan lafaz da'a, yad'u du'a. Artinya apa? Seruan, ajakan kepada tauhid. Ini makna yang kedua. Artinya doa adalah seruan. Kemudian makna yang ketiga, doa diartikan al-istighatha, meminta pertolongan. Di antara makna doa adalah istighatha. Dan nanti insyaallah kita akan sebutkan apa bedanya istighatha dengan doa pada permasalahan istighatha. Pada poin yang ketiga atau makna yang ketiga, di antara makna doa adalah istighatha, minta tolong. Karena ketika kita berdoa, ikhwani afidhakumullah, berarti kita meminta tolong kepada yang dituju. Untuk memberikan pertolongan. Dan ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 40. Al-An'am ayat 40. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Kul ara'aytum in atakum azabullah. Katakan bagaimana pendapat kalian apabila azab Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada kamu. Au atatkumus sa'ah. Atau datang kepada kalian hari kiamat, hari kebangkitan. Aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin. Apakah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala kalian berdoa apabila kalian orang-orang yang jujur? Maksud dari berdoa di sini adalah meminta pertolongan. Katakanlah, bagaimana pendapat kalian apabila datang azab Allah atau hari kiamat? Akankah kepada selain Allah kalian berdoa? Artinya, akankah kepada selain Allah kalian meminta pertolongan? Ini makna yang ketiga. Kemudian makna yang keempat adalah an-nida, doa. Maknanya adalah panggilan. Dan ini terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 25. ketika mengkisahkan Musa alaihi salam ketika bertemu dengan dua wanita. Kemudian Musa membantu wanita tersebut di dalam mengambil air dari sumur. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah tersebut. Inna abi yad'uka. Kata wanita itu, sesungguhnya ayahku yad'uk. Mendoakan kamu liyajziyaka ajrama salaqaita lana. Untuk memberikan upah kepada engkau atas apa yang kamu perbuat dengan memberikan air kepada kita. Yang dimaksud doa di sini adalah memanggil. Inna abi yad'uk. Sesungguhnya abi mendoakan engkau, maksudnya memanggil kamu untuk memberikan upah karena engkau telah memberikan air kepada kita. Ini makna doa yang keempat, yaitu panggilan. Makna doa yang kelima di dalam Al-Quran, at-talabu was-su'al, permohonan dan permintaan. At-talabu was-su'al, permohonan dan permintaan. Dan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah ayat 186. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau mengenai aku, katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku ini dekat dengan mereka. Ujibu da'watadda'i idha da'an. Aku memberi doanya orang yang berdoa ketika mereka berdoa. Di sini menggunakan lafaz doa. Artinya, aku memberi permohonan orang yang meminta ketika mereka berdoa. Artinya apa? Doa di sini permohonan dan permintaan. Karena ikhwani afidhakumullah, yang berdoa dia akan memohon kepada yang dituju untuk mengkabulkan permohonan. Ini makna yang kelima. Kemudian makna yang keenam, yang terakhir, yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu rifa'atul qadr, tingginya kedudukan. Artinya doa adalah kedudukan yang tinggi. Dalilnya yang terdapat dalam surat Ghafir ayat 43. Ghafir ayat 43. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, laisa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah. Dia tidak mendapatkan doa di dunia maupun di akhirat. Ini menggunakan lafaz da'wah, artinya doa. Arti dari makna doa di sini adalah tingginya kedudukan. Artinya mereka tidak mendapatkan kedudukan di dunia dan mereka pun juga tidak mendapatkan kedudukan di akhirat. Rugi di dua tempat. Ini enam makna doa di dalam Al-Quran, berbeda-beda maknanya sesuai dengan konteks bahasa dan tafsirnya. Nah, ini baru arti doa secara etimologi bahasa. Adapun doa secara istilah syar'i yang disebutkan oleh Imamul Khattabi rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan doa adalah istida'ul 'abdi rabbahu 'azza wa jalla al-inayata bi izharil iftiqari ila Allah. Apa itu arti doa secara terminologi syariat? Kata Imamul Khattabi rahimahullah, yaitu permohonan seorang hamba dengan memanggil Tuhannya. Dengan menggunakan lafaz ya unida, ya panggilan, ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ya Dzal Jalali wal Ikram. Permohonan seorang hamba dengan memanggil Tuhannya agar diberikan pertolongan. Bi izharil iftiqar ila Allah, dengan menunjukkan hajat, dengan menunjukkan lemah dirinya kepada Allah. Wa tabarru'u minal hauli wal quwwah, yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna doa secara istilah syar'i. Permohonan seorang hamba dengan memanggil Tuhannya agar diberikan pertolongan dengan menunjukkan kelemahan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada doa. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan dalil bahwasanya doa ini merupakan perkara yang disyariatkan. Beliau memulai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa ini adalah otaknya ibadah. Doa ini adalah intisari ibadah. Hadis ini, ikhwani afidhakumullah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Al-Jami'. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ad-du'a mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah, intisari ibadah. Akan tetapi hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ini merupakan hadisun dhaif, hadis yang lemah, dan didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Mishkat Al-Masabih. Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Ibnu Lahiyah, yang bernama Abdullah Ibn Lahiyah, dan dia adalah sayyiul hifz, hafalannya amat sangat buruk. Karena ada rawi ini sanadnya lemah dan hadis tersebut dihukumi dhaif. Akan tetapi perlu diketahui, di sana ada hadis yang mirip, maknanya kurang lebih sama, menyerupai dengan hadis ini tapi lebih sahih, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pula di dalam kitabnya Al-Jami'. Dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Artinya doa adalah ibadah. Tidak menyebutkan otak dan tidak menyebutkan intisari, tapi maknanya sama. Ad-du'a huwal ibadah. Doa ini adalah ibadah. Dan hadis tersebut disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Di dalam kitabnya Sahih Sunan At-Tirmidzi. Maka pada hadis ini, ikhwani afidhakumullah, menunjukkan kepada kita bagaimana kedudukan doa, bahwasanya doa merupakan jenis ibadah yang paling agung. Karena Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa ini ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya doa merupakan salah satu jenis ibadah yang paling agung. Dan hadis ini sama maknanya dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang menyatakan al-hajju arafah. Haji itu arafah. Artinya wukuf di Arafah itu merupakan rukun yang besar di antara rukun-rukun haji. Haji itu banyak sekali manasik, tapi rukun yang paling besar adalah wukuf di padang Arafah. Bukan maknanya haji itu seluruhnya ada pada Arafah, tidak. Akan tetapi rukun yang paling tinggi, yang paling besar adalah wukuf. Begitu pula hadis yang kita sebutkan, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Bukan maknanya ibadah itu terbatas pada doa saja. Akan tetapi doa merupakan jenis ibadah yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis ibadah banyak, tapi doa yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu doa ibadah tidak diperkenankan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang memalingkan kepada selain Allah maka dihukumi musyrik. Di sini ada sebuah faedah dan kita akhiri dengan faedah itu. Di dalam doa kepada makhluk terbagi menjadi tiga macam, tiga keadaan. Berdoa kepada makhluk itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, doa memanggil, artinya doa adalah memanggil. Memanggil makhluk yang hidup kepada suatu perkara yang dia mungkin untuk mengerjakan. Memanggil, meminta kepada makhluk yang hidup. Dia mampu kepada permintaan itu. Dan dia hadir, artinya ada, bukan tidak ada. Dan ini adalah perkara yang boleh. Contohnya dia menggunakan ya an-nida, ya yang dipergunakan untuk doa atau panggilan. Ya fulan, at'imni, wahai fulan, kasih aku makanan. Dan dia adalah orang yang kaya. Dan dia ada, dan dia mampu untuk memberikan makanan itu, dan dia hidup. Ya Abdullah, a'tina syaraban wa askina, wahai Abdullah, kasih aku minuman dan tuangkan kepadaku. Ini memanggil dengan ya unida, ya yang bermakna doa. Wahai Abdullah, kasih aku minuman. Abdullah ada di situ dan dia mampu dan dia hadir dan dia hidup. Dan ini adalah hukumnya boleh dan tidak termasuk doa ibadah. Dan ini merupakan perkara yang sah, perkara yang mubah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau dipanggil, jawab. Dimintai pertolongan, kasih. Kalau engkau bisa dan mampu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, idza da'akum fa'ajibu. Kalau kalian dipanggil, maka hadiri, ikuti, jawab. Ini menggunakan lafaz doa, idza da'akum. Maka ini hukumnya boleh dengan tiga syarat. Makhluk tersebut hidup, makhluk tersebut mampu untuk memberikan, makhluk tersebut hadir, ada, bukan gaib. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, Anda berdoa kepada makhluk, memanggil, meminta kepada makhluk hidup. Manusia hidup. Fima la yakdir alaihi illallah. Kepada sesuatu yang tidak bisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini hukumnya syirkun akbar. Syirik yang besar. Anda berdoa, memanggil, meminta kepada seseorang. Ya fulan. Tapi permintaan Anda, panggilan Anda kepada perkara-perkara yang tidak akan mampu kecuali Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam. Apa hukumnya syirkun akbar? Kenapa ikhwani afidhakumullah? Karena dia telah menjadikan sekutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada perkara-perkara yang itu merupakan hak Allah dan kekhususan Allah. Berarti Anda telah menyamakan manusia dengan Al-Khaliq sang pencipta. Seperti perkataan ya Abdullah, ij'al ma fi batni imra'ati dzakar. Wahai fulan, wahai Abdullah, dia ada. Dia hidup. Tolong engkau jadikan janin yang ada di perut istriku laki-laki. Atau jadikan yang di dalam perut istriku perempuan. Ini merupakan kekhususan Allah sebagai sang pencipta. Yang menciptakan lelaki ataupun perempuan, wanita ataupun pria. Maka keadaan yang kedua ini dihukumi syirkun akbar. Yang berdoa kepada makhluk, dia hidup, tetapi perkara yang itu merupakan kekhususan Allah, maka dihukumi musyrik kafir. Kemudian yang ketiga. Antad'uwa mayyitan au ghaiban. Anda berdoa, memanggil, meminta kepada mayyit. Berarti bukan hidup. Atau ghaib. Keadaan yang ketiga, Anda berdoa kepada mayit atau makhluk yang hidup, tapi dia enggak ada. Anda berdoa kepada manusia yang sudah dikubur di dalam tanah, atau Anda berdoa kepada fulan, manusia, baik itu kiai, ataupun tuan guru, ataupun syekh, ataupun seorang alim, tapi dia enggak ada. Atau dia berada di negeri yang lain. Tapi dia berdoa memanggil syekh tersebut. Maka ini dihukumi syirkun akbar. Hukumnya sama dengan keadaan yang kedua. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Karena dia tidak akan berdoa kepada orang tersebut yang tidak ada. Ataupun orang yang sudah mati. Kecuali dia sudah berakidah, meyakini bahwasanya manusia tersebut memiliki kekuatan untuk mengatur, untuk bertindak, dan untuk mengolah alam semesta. Berarti Anda telah menyamakan manusia tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga keadaan. Orang yang berdoa memanggil kepada makhluk, wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Nah, di dalam dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berikutnya, yang terdapat dalam surat Ghafir ayat 60, dan keadaan umat manusia, pembagian umat manusia di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. Nah.